aku persembahkan satu single manis banget buat warga Pati semuanya. Kepulauan Republik Tengo. Terima kasih banyak semuanya. Aduh, ini raja-raja sawer. Sing jelas iki wonge suge-suge ombang nggih.